Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan ujar bin syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 4 Safar 1440 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 12 Oktober 2018. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wabil khusus Kitabul Jami'. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, Ciamis, dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufit TV, Surau TV, dan Niaga TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan terakhir kita telah mengawali untuk membaca hadis nomor berapa? 25, yaitu an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ma'rufin shadaqah, rawahul Bukhari. Dari Jabir, semoga Allah meridai beliau, bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap perbuatan baik berpahala sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Kemarin kita sudah mengawali kajian tentang biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Siapa itu? Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Karena permohonan dari jamaah, maka kita akan pada pertemuan ini kita akan lanjutkan sesi yang kedua tentang biografi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dan kita sudah janjikan bahwa malam hari ini kita akan membahas dua kisah yang dialami oleh Jabir yang bisa kita ambil pelajarannya. Kisah yang pertama adalah tentang semangat beliau di dalam menuntut ilmu agama. Sedangkan kisah yang kedua adalah kisah beliau dan ontanya yang letoy. Ontanya yang letoy, lemah. Yang pertama adalah kisah tentang semangat beliau di dalam menuntut ilmu. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab beliau Al-Musnad, dan isnadnya dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Imam Al-Zahabi. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bercerita, balagani hadithun an rajulin sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jabir bercerita, sampai berita kepadaku bahwa ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah dengar sebuah hadis langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dan aku belum pernah mendengar hadis tersebut. Maka apa yang beliau lakukan? Fashtaraitu ba'iran. Maka aku pun segera membeli seekor unta. Apa hubungannya antara hadis dengan unta? Karena berita yang sampai ke beliau, sahabat yang meriwayatkan hadis itu, yang mengambil hadis itu langsung dari Nabi SAW, tinggalnya jauh. Maka butuh untuk melakukan perjalanan jauh. Saat itu pula beliau beli unta. Mungkin kalau sekarang apa? Motor. Ada pengajian di Jogja, anak gak punya kendaraan, beli apa? Motor. Ada? Thumma syadattu alaihi rahli. Maka kemudian aku persiapkan bekal. Ini perjalanan jauh. Biar tahu bagaimana jauhnya, mari kita dengarkan kelanjutannya. Fasirtu ilaihi syahran hatta qadimtu alaihi syam. Maka aku pun memulai perjalanan dan sampai ke tujuan butuh perjalanan 1 bulan. Berapa? 1 bulan. Di mana letaknya? Di negeri Syam. Sedangkan Jabir di kota Madinah. Berapa kilo Ustaz? Sekitar 1000 kilo. Purwokerto kemana? 1000 kilo. Purwokerto kemana? Jakarta Surabaya. Ya wis, kira-kira seperti itu. Naik onta. Sehingga jenengan kalau ada pengajian di Istiqlal, berangkat dari Purwokerto ke sana, itu biasa aja. Itu bukan sesuatu yang wow, enggak, biasa aja. Naik kereta lagi. Ya. 5 jam, maaf. 5 jam. Biasa. Jadi enggak usah terlalu nyumbar kang Istiqlal. Hadir pengajian biasa. Bukan sesuatu yang ajaib. Cuman ya mungkin untuk ukuran orang sekarang ya memang Masya Allah gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, itu gak ada apa-apanya. Dan Jabir datang untuk mendengarkan 1 hadis. Dan beliau tidak ada tujuan yang lainnya kecuali itu. Kalau ada sebagian orang Istiqlal kan sisan mampir mengmonas. Belum tahu beruk. Sisan bersih, enggak ada tujuan lain. Mari kita lihat bagaimana Jabir enggak punya tujuan yang lain. Sampai di Syam, fa idza Abdullah ibnu Unais. Ternyata yang beliau cari adalah seorang sahabat namanya Abdullah bin Unais. Siapa? Abdullah bin Unais. Jadi Jabir itu ketika berangkat belum tahu nama sahabat itu. Beliau tahunya ada sahabat Nabi SAW di Syam. Syam itu sekarang ya Palestina, Lebanon, itu Syam. Nah, sedangkan Jabir di mana? Di Madinah, di Saudi. Di Saudi ke Palestina. Yeah. Ternyata sahabat itu namanya adalah Abdullah bin Unais. Maka Jabir pun mengucapkan salam, assalamualaikum, yang keluar pembantunya. Pembantunya Abdullah bin Unais. Maka kemudian Jabir berkata, faqultu lil bawwab, aku sampaikan kepada penjaga pintunya, qullahu Jabir 'alal bab. Sampaikan kepada majikanmu ada Jabir di depan rumahnya. Abdullah bin Unais dengar kata Jabir, maka beliau langsung bertanya, Jabir ibnu Abdullah? Yang dimaksud Jabir siapa? Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah saat itu adalah yang terkenal sahabat siapa? Rasulullah SAW yang tinggal di kota Madinah, Jabir bin Abdullah. Faqultu na'am, kata Jabir, iya, aku Jabir bin Abdullah. Fa kharaja yad'u thawbahu fa'tanaqani wa'tanaqtuhu. Maka Abdullah bin Unais begitu mendengar yang datang adalah Jabir bin Abdullah, beliau bergegas keluar dari rumahnya dan menyambut kedatangan Jabir, memeluk Jabir, Jabir memeluk Abdullah bin Unais dengan hangat. Lihat, faqultu, langsung saat itu juga Jabir berkata, orang macam di sini ngopi-ngopi di sini, ya, ngobrol di sini, ya. Kata Jabir, hadisan balaghani anka annaka sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil qisas. Aku datang ke sini hanya untuk mendengar satu hadis yang engkau dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, isinya tentang masalah qisas. Nanti kita akan jelaskan. Jadi hadis yang ingin saya dengarkan ini tentang masalah qisas. Fakhashitu an tamuta aw amut qabla an asma'ahu. Aku khawatir kalau sampai engkau meninggal duluan atau aku meninggal duluan dan aku belum sempat mendengarkan hadis itu. Jadi Jabir ini adalah orang yang sangat bersemangat untuk mendengarkan, mengkaji hadis Rasul SAW. Beliau ingin mendengar langsung dari sumber aslinya yang mendengarkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau korbankan waktunya, beliau korbankan hartanya, beliau korbankan tenaganya demi untuk mendengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kemudian Abdullah bin Umnais berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku, kata Abdullah bin Unais, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini istimewa, mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah keistimewaan. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati uratan ghurlan buhma. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, nanti di hari kiamat manusia akan dikumpulkan semuanya dalam sebuah tempat dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan belum bersunat, dan dalam keadaan buhman. Apa yang pertama? Tidak berpakaian, tidak bersunat, dan dalam keadaan buhman. Faqulna ma buhman, maka murid-muridnya Jabir yang mendengar hadis itu dari Jabir karena enggak faham arti kata buhman, maka mereka bertanya kepada Jabir, wahai Jabir, buhman itu apa? Kalau enggak faham enggak usah pura-pura paham. Ada sebagian orang, dia isi dia mundur ini orang ngerti, ya pancen orang ngerti kok. Tanya, enggak tahu tanya. Ini padahal murid-muridnya Jabir, orang-orang hebat, ketika mereka enggak paham, ini padahal bahasa Arab, buhman bahasa Arab. Dan mereka juga orang Arab. Iki wong Purwokerto kok. Ya. Enggak usah gengsi tanya, enggak paham, paham, enggak paham tanyakan. Maka kemudian beliau mengatakan, laisa ma'ahum syai'. Maksud dari buhman itu adalah tidak membawa apa-apa. Berarti manusia nanti dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan satu, tidak berpakaian, dua, tidak bersunat, tidak berkhitan, yang ketiga, tidak membawa apa-apa. Di dalam riwayat lain disebutkan hufatan, tidak menggunakan alas kaki. Berarti tidak berpakaian, tidak bersunat, tidak bawa apa-apa, tidak beralas kaki. Thumma yunadihim bisautin yasma'uhu min kurbin anal maliku anad dayyan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memanggil dengan suara yang didengar oleh orang yang dekat. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil dan berkata, Anal Malik, akulah Maharaja, wa anad dayyan, dan akulah yang akan membalas perbuatan para hambaku. Maliki yaumiddin, satu-satunya yang raja, raja yang berkuasa saat itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Mana raja-raja dunia, mana para penguasa yang pongah di dunia, semuanya rendah dan kecil di hari kiamat. Satu-satunya raja yang berkuasa adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "Wala yanbaghi li ahadin min ahli an-nar an yadkhula an-nar wa lahu 'inda ahadin min ahli al-jannati haqqun hatta aqussahu minhu." Tidak boleh penghuni surga masuk ke surga selama dia masih punya hutang kepada penghuni neraka, sampai penghuni neraka itu mengambil kisos dari penghuni surga. Penghuni surga itu berarti kan orang yang beriman. Penghuni neraka berarti orang yang tidak beriman. Pernah enggak orang yang beriman menyakiti orang yang tidak beriman? Pernah atau tidak? Pernah. Dan ingat, orang yang menzalimi orang lain tidak akan masuk surga sampai di kisos. Nanti kita akan jelaskan apa arti dari kisos di sini. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "Wala yanbaghi li ahadin min ahli jannati an yadkhula al-jannata wa li ahadin min ahli an-nari 'indahu haqqun hatta aqussahu minhu." Kebalikannya, ini saya kebalik dalam menerjemahkan. Saya akan terjemahkan yang tadi. Kalau tadi kan penghuni surga tidak akan masuk ke mana? Surga, sampai kalau punya utang dari penghuni neraka akan dikisos. Sebaliknya, penghuni neraka tidak akan masuk ke neraka selama penghuni surga pernah punya utang kepada penghuni neraka sampai dikisos. Apa sama ini? Sama atau tidak? Sama ya. Berarti kebalikannya apa? Kalau tadi penghuni surga punya utang sama penghuni neraka, berarti kebalikannya apa? Penghuni neraka punya utang kepada penghuni surga. Intinya perbedaan tempat. Yang satu di neraka, yang satu di surga, tidak akan menggugurkan hutang-hutang di antara kedua penghuni yang berbeda tersebut. Kalau ada calon penghuni surga pernah menzalimi penghuni neraka, maka calon penghuni surga ini tidak akan masuk ke surga kecuali setelah dikisos. Sebagaimana calon penghuni neraka, seandainya dia pernah menzalimi calon penghuni surga, dia tidak akan masuk ke neraka kecuali setelah dikisos. Maka Nabi SAW melanjutkan, hatta latumah, sekalipun kezaliman itu cuma sekedar pernah menampar orang lain, menampar, memukul, ini akan dikisos. Apa mending naik apa? Gebuki, mukul saja, ini akan ada kisosnya. Maka kemudian Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Kaifa wa inna innama nahtillaha azza wa jalla uratan ghurlan buhma?" Wahai Rasul, gimana akan terjadi kisos? Gimana akan terjadi bayar utang? Sedangkan kami saat itu dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak berkhitan, dalam keadaan tidak bawa apa-apa. Gimana bayar utangnya? Kok enggak bawa apa-apa? Maka kemudian Nabi SAW menjawab, bil hasanati wassayyi'at. Kisas atau bayar hutang kezaliman itu adalah dengan pahala dan dengan dosa. Artinya apa? Pahala orang yang zalim akan dicabut, kemudian diberikan kepada orang yang dizalimi. Sedangkan dosa orang yang dizalimi akan dicabut, lalu diberikan, dilimpahkan kepada orang yang menzalimi. Itulah kisos. Akan ada pertukaran dosa dan pahala. Dan itulah kebangkrutan sejati. Kenapa kebangkrutan sejati? Karena tidak mungkin mencari modal lagi. Modal kita saat itu adalah pahala. Ketika modal itu habis di hari kiamat, kita cari modal di mana? Kalau bangkrut di dunia bisnis, kerja lagi, cari duit lagi. Ini bangkrut di akhirat. Pahala yang kita kumpulkan bertahun-tahun akan dicabut oleh Allah, dibagikan kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Jangan pernah meremehkan perbuatan zalim. Orang tua kepada anaknya, anak kepada ayah dan ibu, suami kepada istrinya, istri kepada suami, atasan kepada bawahan, majikan kepada pembantu, bos kepada karyawan, kita kepada tetangga kita, kita dengan orang yang di samping kita di bus yang terganggu dengan asap rokok kita. Kapan Anda akan minta maaf kepada orang yang di samping Anda? Kapan? Gak paham tuh sampingnya kayak gini. Gak paham tuh. Orang mudeng. Kebangetan. Kapan Anda akan minta maaf sama orang ini? Apakah Anda masih ingat orang yang Anda zalimi di terminal, di bis, di pinggir jalan, di toko, di pasar? Berapa orang yang kemudian kena penyakit jantung, kena penyakit paru, anaknya kemudian juga sakit? Itu nanti pada hari kiamat yang ada adalah pahala yang dicabut. Dan kalau pahala sudah dicabut di hari kiamat, bukan di dunia, tidak ada lagi cara untuk mengumpulkan pahala. Hadis yang dahsyat ini membuat Jabir merasa perlu untuk mendengar langsung. Jadi siapa tadi? Abdullah bin Unais. Begini seharusnya kita mencari ilmu agama. Ilmu agama itu bukan datang sendiri. Fal ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu harus didatangi, bukan datang sendiri. Pengen dapat ilmu cuma santai-santai di mana? Di rumah. Yo ngenteni kok nek ana pengajian apa gue. Nang masjid pinggir rumah ya beteka. Nek ora naya. Nek ora diundang ya ora diundang orang. Sorry ya. Ilmu itu harus dicari dan tidak datang sendiri. Para nabi dari dulu seperti itu. Nabi Musa sama siapa? Nabi Khidir. Diceritakan dalam surat Al-Kahfi ayat 60. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain, aku tidak akan berhenti untuk berjalan sebelum aku sampai kepada pertemuan dua lautan. Di situ beliau dijanjikan oleh Allah akan ketemu dengan Nabi Khidir untuk belajar. Au amdiya hukuba, atau aku akan berjalan walaupun bertahun-tahun untuk mencari ilmu. Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ya. Jadi para ulama kita meneladani para nabi. Mereka berguru dari ulama yang ada di kampungnya, kemudian melebar yang ada di kotanya, kemudian melebar ulama-ulama yang di beda kota, nanti yang di beda negara. Sesudahnya para ulama seperti itu, para nabi, para sahabat, para tabi'in, para ulama salaf sesudahnya. Imam Abu Hatim Ar-Razi, beliau bercerita bahwa beliau pernah melakukan sebuah perjalanan untuk mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk belajar sejauh 1000 farsakh. 1 farsakh itu lebih dari 5 kilometer. Berarti berapa? Lebih dari 5000 kilometer untuk mencari ilmu agama. Jalan, jalan kaki. Jajal siapa singgang Purbalingga mengenai melaku? Gak ada. Sepeda ontel juga gak ada kan? Mungkin kalau ada cerita orang dari Purbalingga ngaji ke Jensut pakai sepeda, mungkin kita akan wih. Padahal berapa kilo? Berapa? Ya 20-an lah kira-kira. Ini 5000 kilometer jalan kaki. Dan mereka fokus. Ketika ngaji itu fokus. Kenapa fokus? Karena mereka tahu pengorbanannya berat untuk sampai ke tempat pengajian. Sekarang kenapa banyak orang yang tidak fokus ketika ngaji? Mangkate ASEAN, baline ASEAN, neng masjidnya penak. Tambah ngantuk. Saya akan membawakan kisah bagaimana fokusnya ulama dalam menuntut ilmu. Ada seorang pemuda namanya Yahya Al-Laythi. Siapa namanya? Yahya Al-Laythi. Dia ini tinggal di Andalus. Di Andalus. Andalus itu di mana kalau sekarang? Di mana? Spanyol. Eropa ya. Eropa. Setelah belajar dari ulama-ulama yang ada di Andalus, beliau ingin mengambil ilmu dari ulama yang ada di negeri lain. Dan begitulah praktek para ulama kita. Ar-rihlatu fi talabil hadis, melakukan perjalanan jauh untuk mencari hadis Rasul, untuk mencari ilmu agama. Itu ada bukunya khusus menceritakan tentang bagaimana para ulama dahulu melakukan perjalanan jauh untuk mencari ilmu. Judulnya Ar-rihlatu fi talabil hadis. Seingat saya ditulis oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, seingat saya seperti itu. Yahya Al-Laythi tinggal di mana? Andalus, Spanyol. Setelah selesai mengambil ilmu dari ulama yang ada di negerinya, beliau dengar ada seorang ulama besar yang tinggal di kota Madinah, namanya Imam Malik bin Anas. Gurunya Imam Syafi'i. Maka beliau pun bersiap-siap untuk berangkat dari Andalus ke Madinah. Berapa? 4.800-an kilometer. Perjalanan di zaman itu belum ada jalan tol. ada kereta, belum ada pesawat. Kendaraan ya kalau enggak kuda ya unta, kalau enggak unta ya keledai. Kalau enggak punya unta keledai ya jalan kaki. Begitu sampai ke Madinah enggak basa-basi, enggak pakai banyak ngeles, enggak nginep dulu di hotel, langsung menuju ke Masjid Nabawi. Di masjid itu di mana Imam Malik mengisi kajian rutin. Duduk di situ. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Sampai datang suatu hari Madinah kedatangan musafir dari luar kota, dari luar negeri yang membawa gajah. Bawa apa? Gajah. Dan saat itu belum pernah mereka melihat gajah. Apa yang terjadi? Pengajian seperti ini begitu dengar suara gajah ya. Satu masjid semuanya keluar. Pengen ngelihat apa? Gajah. Kecuali satu orang. Siapa? Yahya Al-Laitsi dan gurunya Imam Malik bin Anas. Apakah Imam Malik marah muridnya pada pergi? Enggak. Daripada enggak fokus. Ya. Silakan. Paling kan cuma berapa? Oh, gajah yang mana kayak ye. Ya. Yang sama ini mereka lihat kan apa? Unta, apalagi keledai, kuda, gajah itu kan. Saya yakin seandainya gajah pergi ke kampung jenengan, kira-kira kan jenengan juga akan petu. Bayang apa sih gajah? Padahal kita juga sering lihat di TV. Ya. Ini mereka nggak pernah lihat gajah, babar belas, nggak pernah lihat di TV karena TV juga belum ada. Maka wajar Imam Malik nggak marah. Tapi beliau heran. Ada satu pemuda yang tidak keluar dan tetap fokus dengan buku yang ada di tangannya. Maka Imam Malik pun bertanya, anak muda kamu siapa? Aku Yahya Al-Laitsi. Kamu datang dari mana? Dari Andalus. Andalus itu di mana? Apakah di Afrika? Oh, lebih jauh dari Afrika. Maka Imam Malik bertanya, kenapa engkau tidak ikut teman-temanmu untuk melihat gajah? Wahai Imam, wahai guruku, aku jauh-jauh datang ke Andalus bukan untuk melihat gajah. Aku jauh-jauh datang dari Andalus untuk belajar darimu, wahai Imam. Jadi jangan sampai jauh-jauh datang ke Jensut cuma main WA. Nek WA harus nunggu mabahin, apa ngene WA? Ya. Ini namanya fokus dalam belajar. Dan para ulama kita ketika mereka mencari hadis, selain untuk mendengar langsung hadis Rasulullah SAW, juga untuk memastikan apakah yang dia dengar ini benar-benar hadis atau bukan. Contohnya seperti kisah yang akan saya bacakan, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitab beliau Al-Mawdu'at. Ini 3 jilid. Kitab Al-Mawdu'at. Al-Mawdu'at itu artinya hadis-hadis palsu. Kitab yang mengumpulkan hadis-hadis palsu di dalamnya. Berapa jilid? 3 jilid. Ada satu hadis yang beliau ceritakan bagaimana proses pemalsuan hadis itu. Sebuah hadis yang isinya dari awal sampai akhir keutamaan surat-surat Al-Quran secara berurut. Keutamaan surat Al-Fatihah ini, surat Al-Baqarah ini, Ali Imran, urut sampai 114 surat dalam satu hadis. Ini aneh. Ini aneh. Ya. Kalaupun ada keutamaan surat-surat, biasanya per surat satu hadis, per surat. Ini langsung 114 surat dalam satu hadis. Maka seorang ulama namanya Imam Mu'ammal, beliau merasa heran dengan hadis ini. Ketika beliau sedang duduk, ada orang nyampaikan, wahai Mu'ammal, ada sebuah hadis bunyinya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Keutamaan surat Al-Fatihah ini, surat Al-Baqarah dalam satu deretan, urut 114 surat. Maka Mu'ammal pun bertanya, man haddatsaka, siapa yang menyampaikan kepadamu hadis ini? Dia mengatakan, rojulun, ada seseorang tinggalnya di kota Madain. Madain itu adalah sebuah kota di tenggara, ya, di tenggara Irak. Ya. Tenggara itu berarti kan timur apa? Timur selatan. Ya. Tenggaranya Irak. Dan orang itu masih hidup. Oke? Mu'ammal pun mencari orang itu di mana? Di Madain. Ketemu sampai di sana, ditanya, kamu pernah menyampaikan hadis anu, ya, jadi hadis yang tadi keutamaan apa? Surat Al-Quran dari ayat dari nomor 1 sampai 114. Kamu pernah menyampaikan hadis ini? Iya, betul. Siapa yang ngasih tahu kamu hadis ini? Kata dia, aku mendengar hadis ini dari seorang yang tinggal di kota Wasit. Wasit itu ada di tengah-tengah Irak. Jadi kalau tadi di mana? Tenggara Irak. Ke sana, oh katanya di sini. Akhirnya datangi sama Mu'ammal. Ketemu sama orang tersebut, maka ditanya, kamu pernah menyampaikan hadis anu? Ya. Kamu dengarnya dari siapa? Aku dengar dari seorang yang tinggal di kota Basrah. Basrah itu di mana? Basrah itu di pojok selatan Irak. Dari tenggara ke tengah, terus kemana? Ke selatan. Datangi orang tersebut. Ditanya, kamu pernah menyampaikan hadis anu? Iya, pernah. Kamu dapat hadis itu dari siapa? Oh, aku dapat dari seorang yang tinggal di kota Abadan. Abadan itu adalah di barat daya Iran. Keluar negeri. Kalau tadi masih di Irak muter-muter, oh, di Iran. Maka dikejar ke Iran. Ketemulah orang tersebut. Dan beliau bercerita. Fa'akhadha biyadi fa'adkhalani baitan. Maka kemudian aku diajak masuk ke dalam sebuah rumah. Fa idza fihi qaumun minal mutasawwifati wa ma'hum syaikhun. Ternyata di dalam rumah itu ada orang-orang sufi, di tengah-tengah mereka ada gurunya. Fa qala hadza syaikhu haddatsani. Orang yang mengantarkan Mu'ammal ke situ mengatakan, syekh ini, guru inilah yang menyampaikan hadis itu kepadaku. Maka kemudian Mu'ammal pun menemui sang guru dan berkata, ya syekh, man haddathaka, siapa yang menyampaikan hadis itu kepadamu? Kamu dengar dari siapa hadis tersebut? Apa kata beliau? Lam yuhadithni ahadun. Tidak ada satupun yang menyampaikan hadis itu kepadaku. Loh, terus kamu dapat dari mana? Walakinna ra'aynan nasa qataragibu anil Qur'an. Kami melihat ada orang mulai menjauhi Al-Quran, gak suka baca Al-Quran. Fawadha'na lahum hadzal hadits, maka aku karang hadis ini. Aku enggak dapat hadis ini dari siapa-siapa, dari sahabat juga bukan, tapi juga bukan. Aku melihat ada orang-orang pada enggak suka sama Quran, sibuk dengan dunia. Maka aku karang hadis ini liyasrifu qulubahum ilal Quran, supaya masyarakat itu kembali untuk mempelajari Al-Quran. Bagus niatnya? Bagus niatnya? Orang papa? Ya papa. Niat yang baik saja tidak cukup. Memalsukan hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang bohong atas namaku hendaklah dia tinggal di neraka. Rasulullah SAW. Walaupun niatnya baik. Lihat bagaimana perjuangan siapa? Muammal. Sampai dari satu kota-kota lain, bahkan sampai ke luar negeri, demi untuk memastikan ini hadis beneran apa tidak. Sehingga tidak salah ketika jenengan monggo. Oh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'ad. Jadi kisah Mu'ammal, Imam Mu'ammal tadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa tidak salah kalau ada orang menyampaikan hadis, kita memastikan ini hadisnya benar apa enggak gitu loh. Ini hadis riwayat siapa? Kalau saja di zaman dahulu telah beredar hadis palsu, apalagi di zaman ini gitu. Jadi jangan asal ada orang ngomong ini hadis langsung kita terima, langsung di-share. Wasiat dari penjaga kuburan Nabi SAW, sebarkan. Kalau tidak kamu bakalan celaka. Share. Apa ini? Pastikan dulu hadisnya sahih atau tidak. Dan gak salah memastikan itu. Minta kepastian gak salah. Yang penting caranya sopan. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua. Kita akan ringkas ya. Kisah apa tadi yang kita janjikan? Ontanya Jabir yang letoy. Dalam Musnad Ahmad dikisahkan, pada suatu peperangan, yaitu peperangan Thatur Riqa', Jabir ikut peperangan itu sambil naik onta. Berangkat naik onta. Tapi ternyata onta yang dinaiki Jabir ini kan letoy, lemah ontanya, sehingga dia ketinggalan. Yang lainnya sudah ini, dia ketinggalan. Namanya onta lemah ya, mau dipacu bagaimanapun ya tetap lemah. Ya kayak motor digaspol ya malah peret-peret kan, karena memang motornya sudah nggak bisa digas, sudah pol 40 sudah pol, itu pun sampai batuk-batuk ya sudah nggak bisa lagi sudah. Nah Rasulullah SAW biasanya kadang-kadang di belakang ya sebagai menyisir apa pasukan. Ternyata yang paling belakang sini Jabir. Maka ditanya, wahai Jabir, kenapa kamu pelan banget? Ini ontaku wahai Rasul, gak bisa jalan cepat. Oh ya, coba suruh duduk ontanya. Suruh duduk. Sini tongkatmu. Kemudian Nabi SAW ambil tongkat, ditusukkan tongkat ini ke perut ontanya berapa kali. Ayo jalan. Akhirnya jalan. Ternyata begitu-begitu kan. Sampai ontanya Nabi SAW ketinggalan. Setelah itu kemudian Nabi SAW memacu ontanya, akhirnya berjalan bersama. Nah ketika berjalan bersama itu Nabi SAW berkata, ngobrol dengan Jabir, wahai Jabir, gimana kalau kamu jual ontamu ini buat aku? Aku beli ontamu wahai Jabir. Oh ya jangan wahai Rasul, saya kasih aja unta ini untukmu. Enggak, aku pengen beli ontamu. Gitu wahai Rasul, kamu tetap pengen beli, ya aku beli. Baiklah wahai Rasul, kira-kira kamu mau bayar berapa? Kata Nabi SAW, 1 dirham. Berapa? 1 dirham. Wah ya rugi toh, 1 dirham. Maka kemudian Rasul SAW menjawab, gimana kalau 2 dirham? Enggak. Terus Nabi sebutkan angka sampai kira-kira 40 dirham. Deal. 40 dirham. Nanti kalau kita sampai ke tujuan, ya, aku akan bayar dan aku ambil onta ini. Sampai ke tujuan, istirahat sebentar, kemudian Jabir pulang ketemu istrinya, lalu bercerita bahwa onta kita akan kita jual kepada Nabi SAW harganya 40 dirham, 1 uqiyah. Bagus, alhamdulillah, kata istrinya. Akhirnya betul, Jabir bawa ontanya untuk diserahkan kepada siapa? Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah SAW keluar dari rumah, melihat ada onta. Loh, ini ontanya siapa? Ini unta Jabir wahai Rasul, bukankah engkau beli dari Jabir? Kata Bilal. Oh iya. Mana Jabir? Panggil suruh sini. Maka dipanggillah Jabir. Iya wahai Rasul, saya datang untuk menyerahkan unta yang kamu beli. Oh, ini buat kamu aja. Ini buat kamu aja. Bilal kasih Jabir 40 dirham. Dan tambahi dikit. Kata Jabir, demi Allah, harta yang dikasih oleh Nabi SAW terus berkembang sampai aku bisa bikin rumah, ya. Sampai aku punya kebun. Ini kisah unta letoynya Jabir. Kenapa kok Nabi SAW menawarkan untuk beli, pengen beli untanya Jabir, tahu-tahu setelah ketemu harga kemudian malah untanya dikembalikan plus uangnya plus tambah. Kenapa? Orang itu ketika jual sesuatu dia akan merasa kehilangan, sehingga dia akan kepikiran barang yang dia jual itu. Contoh, Anda punya mobil, Anda lagi butuh nih, mau gak mau jual mobil. Begitu dapat uang, uangnya sudah dapat, tapi kan masih tetap kepikiran apa? Mobil. Apalagi Jabir, ini onta sudah keren. Ini bukan onta yang letoy, ini onta sudah di upgrade ontanya ini. Sudah keluaran baru ontanya. Maka Nabi SAW kembalikan. Terus kenapa Nabi SAW bertanya tentang harganya kepada Jabir? Kenapa tidak langsung sebutkan, saya beli sekian, angka yang tinggi. Kenapa 1 dirham, 2 dirham? Kata sebagian ulama, Nabi SAW ingin tahu seberapa kebutuhan rumah tangga Jabir. Karena Jabir baru nikah dengan janda, dan dia punya adik berapa? 9. Nabi SAW pengen tahu sebenarnya kebutuhan yang dibutuhkan oleh Jabir untuk membiayai istri dan adik-adiknya itu berapa. Maka ketika Jabir menyebutkan angka, oh segitulah kebutuhannya kira-kira yang mencukupi untuk rumah tangganya. Inilah etika Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang cucuk, kok butuh pirak? Ya. Adab, sopan santun Nabi SAW. Ingin ngasih tapi tidak menyakitkan. Bahkan ditambahi oleh Nabi SAW. Ini zaman dahulu ketika orang masih jujur. Ya, kalau sekarang ditanya, aku butuh pira, ya 9 ya orang cukup lah. Mien ya mien. Ya mungkin sekarang ada orang seperti itu, tapi sedikit ya. Maka kejujuran adalah sesuatu yang sangat mahal. Kejujuran adalah sesuatu yang sangat mahal. Ada orang sekarang pengen buka usaha, sulit cari modal. Mau cari pinjaman rata-rata pakai bunga. Gimana saya mau usaha? Modal yang termahal adalah kejujuran. Orang itu kalau jujur, dia akan dipercaya. Orang akan kasih modal kalau Anda jujur. Ya gini mesti modali sedikit wis ora dibalekaken. Kepriye arep jujur, gimana orang akan percaya? Kejujuran, keuletan ya, dibutuhkan dalam sebuah bisnis. Seru bagi hadiah ini, tebel banget ini, Masya Allah. Apa ya pertanyaannya ya? Letoy. Siapa nama murid Imam Malik. Bagus, silakan. Yahya Al-Laythi, masya Allah, barakallah. Anda beruntung. Terima kasih atas perhatiannya, untuk segala kurangannya. Insya Allah pada pertemuan akan datang kita akan mengkaji isi dari hadis Jabir bin Abdullah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.